hatimu. Terluka dan semakin rapuh karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan tolong diriku, aku tersiksa rindu. Biar ku bertemu walau dalam mimpi, karena ku tak sanggup lagi, aku tersiksa rindu. Semakin rapuh karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan tolong diriku, aku tersiksa rindu. Biar ku bertemu walau dalam mimpi, karena ku tak sanggup lagi, aku tersiksa rindu. Apakah kau di sana merindu?